Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, di malam hari ini kita kembali membuka pelajaran kita dari membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa, salah satu tulisan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yang di sini dia membahas ya berbagai macam permasalahan ya, seperti penyakit dan juga di sana disebutkan apa namanya penyembuh-penyembuhnya, baik itu penyakit yang diderita oleh hati kita ataupun penyakit-penyakit yang lain ya, termasuk penyakit yang dilakukan seorang hamba yang dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini kita sedang membacanya. Maka kita lanjutkan masih pasal al-atharul qabihah lil ma'asi, pengaruh buruk dari perbuatan maksiat-maksiat. Beliau mengatakan minha ta'sir umuruhu alaih, ta'sir umurihi alaih, pengaruh dosa atau maksiat akan dipersulit segala urusan-urusan dia. Nah, maka seorang yang bijak ketika dia melihat atau mendapati bahwa kebanyakan kesulitan-kesulitan yang menghimpitnya, maka introspeksi diri. Ya, jangan-jangan selama ini atau selama dalam perjalanannya banyak melanggar atau melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, introspeksi diri. Ya, tidak kemudian menyalahkan sana sini. Ya, yang pertama kali ya, dia melihat pada dirinya agar dia menyadari. Fala tawajjahu li amrin illa yajidhu muglaqan dunahu au muta'assiran alaih. Sehingga dia tidak mendapati satu perkara pun, melainkan dia mendapati perkara itu tertutup bagi dirinya. Ya, melewati sesuatu yang sulit, rumit. Padahal dalam pikiran dia atau hitung-hitungan dia ini perkara yang sangat mudah, sangat gampang. Tetapi di saat dia menjalani, mengerjakannya, seakan-akan terhalang dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka kita kembali lagi, ini bisa saja karena perbuatan-perbuatan pelanggaran yang kita lakukan. Wa hadza kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amri yusra. Dan ini sebagaimana kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati perkaranya atau urusannya itu mudah, gampang, atau bahkan mungkin secara hitung-hitungan dia ini perkara yang sulit. Tetapi di saat dia menjalaninya, maka kemudahan itu dia akan jumpai. Maka ini juga karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, umpamanya dia melewati jalan raya. Di sana ada razia. Jadi dia terkurung razia, tidak bisa melewati jalan itu. Yang lain-lain itu diperiksa, pokoknya nanti menghadap ya. Tapi yang dia dilihat, mungkin karena berwibawa, terus sopan dan seterusnya, ya sudah pak, lanjut tapi jangan diulang lagi. Habis saja dia dapati kemudahan itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala membantu dia. Naam, belum lagi kalau perkara-perkara yang besar. Faman atolat taqwa ja'ala lahu min amrihi usran. Tetapi barang siapa yang mengabaikan ketakwaan, maka akan dijadikan baginya sesuatu yang rumit, susah, sulit. Ya, ketika dia tidak lagi ya memberikan pada dirinya perangai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yallahul ajab. Kaifa yajidul abdu abwabal khair wal masalih masdudatun anhu. Wa turukuha mu'asiratun alaihi wa huwa la ya'lam min aina utiya. Maka termasuk yang menakjubkan atau mengherankan, bagaimana seorang hamba mendapati ya pintu-pintu kebaikan dan maslahat-maslahat itu tertutup darinya, dan jalan-jalan untuk menuju ke sana itu susah, dan dia tidak mengetahui dari mana arah kesulitan-kesulitan itu datang. Naam. Maka apa yang dinasihatkan Al-Imam Ibnu Qayyim ini ya perlu kita cermati dan kita perhatikan. Perbuatan dosa dan maksiat akan berdampak pada kehidupan dalam gerak-gerik kita. Beliau lagi mengatakan wa minha dhulumatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Adanya kegelapan yang dia mendapati benar-benar di dalam hatinya. Ya, kegelapan akibat dari pengaruh buruk dari perbuatan maksiat. Maka dia mendapati kegelapan di dalam hatinya. Yahisu biha kama yahisu bidhulmatil lail albahim idza dalhama adallhama. Maka ini bisa dirasakan kegelapan itu sebagaimana seorang merasakan kegelapan yang ada di malam hari. Sampai larut malam atau sampai benar-benar gelap. Fatasiru dhulumatul ma'siyah liqalbihi kadhulumatul hissiyah libasarihi. Maka sehingga menjadi kegelapan maksiat terhadap hatinya seperti kegelapan yang bisa dirasakan dengan pandangannya. Fa inna ta'ata nurun, karena ketaatan itu cahaya. Ya, orang yang sering berwudu atau sering menjaga wudunya maka akan terpancar di wajahnya itu sinar cahaya. Naam. Wal ma'siyatu dhulumatun, sementara maksiat itu kegelapan. Ya, tidak bersinar terlihat di wajahnya. Wa kullama qawiyati dhulumah izdadat hayratahu. Maka ketika kegelapan itu semakin menguat, maka akan semakin bertambah kebingungannya. Ya, tidak mendapatkan petunjuk. Yang bersamanya syaitan yang selalu membisik-bisiki dia untuk melakukan maksiat, maksiat, maksiat. Hatta yaqa'a fil bid'i wad-dalalati wal umuril muhlakah. Sampai kemudian dia terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyimpangan-penyimpangan dan perkara-perkara yang membinasakan. Wahuwa la yash'ur, sementara dia tidak menyadari. Ka'ama kharaja fi dhulumati al-lail yamshi wahdah. Seperti orang buta keluar di kegelapan malam dalam kondisi dia berjalan sendirian. Wa taqwa hadhi dhulumah hatta tadhhara fil 'ain. Maka ketika maksiatnya semakin banyak, maksiatnya semakin menjadi-jadi, maka kegelapan itu semakin tampak, bahkan sampai tampak di dalam pandangan, terlihat seperti kalau kita melihat seperti orang kebingungan. Walaupun dilihat dari sisi dunia mereka orang-orang yang punya, tetapi hati mereka penuh dengan kegelapan akibat dari perbuatan maksiat. Thumma taqwa hatta ya'lul wajh. Maka ketika maksiat terus-terus berlanjut, semakin meningkat, na'am, maka kegelapan pun akan sampai menyelimuti wajahnya. Ya, naik sampai ke wajahnya. Wa tasiru sawadan fi hatta yarahu kullu ahadin. Sehingga ada tanda titik hitam sampai setiap orang pun bisa melihatnya. Akibat dari perbuatan maksiat, ya, ada tanda hitam di wajahnya akibat dari maksiat, bukan akibat dari ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abdullah Ibn Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, ya, salah seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dia diberkahi ilmu tafsir, berikan barokah pada ilmunya sehingga menjadi rujukan dalam masalah tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan innalil hasanati diyan fil wajhi, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan ada cahaya di wajah. Naam, kalau antum melihat atau mendapati ya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajah mereka itu tidak bersinar, tidak bercahaya. Ya, tidak pernah terkena air wudu. Naam, maka wajah mereka itu tidak mengeluarkan cahaya, tidak bersinar. Wa nuran fil qalbi, dan bahwa kebaikan itu akan ada cahaya di dalam hati. Ya, diajak kebaikan maka dia senang untuk melakukannya. Wasiatan frisk, dan kelapangan di dalam rezeki. Walaupun dia dapatkan tidak sebanyak yang lain, tetapi dengan itu dia merasa cukup. Wa quwwatan fil badan, dan akan menguatkan pada tubuhnya. Ya, memberikan kekuatan. Wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan dia akan mendapatkan cinta ya dari hati-hati makhluk. Ini kebaikan. Ya. Cahaya di wajah, cahaya di hati, kelapangan rezeki, kekuatan badan jasmani, dicintai oleh manusia, dicintai oleh makhluk yang lain. Wa innal sayyi'ati sawadan fil wajhi. Sementara keburukan, kejelekan itu menghitam di wajah. Wa dhulumatan fil qalb, dan kegelapan di dalam hati. Wa wahnan fil badan, dan lemah pada jasmani. Wa nuqsan fil rizki, dan kurang dalam rezekinya. Wa bughdatan fi qulubil khalq, dan akan mendapatkan murka dari hati-hati makhluk. Ini keburukan. Maka orang yang menuntut ilmu, menimba ilmu, akan didoakan oleh ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di lubangnya, mendoakan para penuntut ilmu, penimba ilmu. Oleh karenanya kita bersungguh-sungguh dalam menghafal ilmu, belajar ilmu, mengamalkan ilmu. Kalau kita sudah tahu itu hak, maka kita pertahankan, kita berusaha untuk melakukannya. Kalau kita tahu itu sunnah, maka terus kita pegangi. Walaupun di sana kita akan mendapati kesulitan-kesulitan, tetap kita berusaha untuk kita pegangi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita addu alayya bin nawajid. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Gigi yang kuat. Jangan terpedaya dengan kehidupan orang-orang kafir yang mereka menghalalkan segala cara. Kaum muslimin terikat dengan syariat. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang-orang beriman, surganya orang-orang kafir. Surganya kaum mukminin di akhirat. Nah, di dunia ini kita harus banyak bersabar. Sesuatu yang diingini oleh jiwa tetapi tidak dibolehkan syariat, maka kita harus tunduk kepada syariat. Jangan kita memperturutkan keinginan kita. Disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Hilya Aulia dari hadis Naam Anas bin Malik radhiyallahu marfu'an. Kemudian beliau mengatakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah, wa minha anna al-ma'asi tuhinul qalb wal badan. Bahwa di antara pengaruh maksiat, pengaruh buruk maksiat akan melemahkan hati dan badan. Amma wahnuha lil qalb fa amrun zahir. Maka adapun maksiat itu bisa melemahkan terhadap hati, maka ini perkara yang zahir. Balla tazalu tuhinuhu hatta tazila hayatahu bil kulliyah. Bahkan maksiat-maksiat tadi senantiasa akan melemahkannya. Sampai-sampai menghilangkan kehidupan secara keseluruhan. Ya, bisa memadamkan cahaya hati secara keseluruhan. Kehidupan hati keseluruhan. Wa amma wahnuha lil badan, adapun pengaruh maksiat yang bisa melemahkan anggota jasmani, fa innal mu'mina quwwatahu fi qalbih, maka seorang mukmin kekuatannya itu ada di dalam hatinya. Ya, kekuatannya itu ada di dalam hatinya. Wa kullama qawiya qalbuhu wa qalbahu qawiya badanahu. Maka tatkala hatinya itu kuat, maka akan kuat pula jasmaninya. Ini seorang mukmin. Ya. Kekuatannya itu ada di dalam hatinya. Wa ammal fajir, adapun yang durhaka, fa innahu wa in kana qawiyal badan fa huwa ad'afu shay'in indal hajah. Sekalipun dilihat dari tubuhnya itu kuat, jasmaninya kuat, maka pada hakikatnya selemah-lemah sesuatu ketika itu diperlukan, ketika dibutuhkan. Fatakhunuhu quwwatahu ahwaja ma yakunu ila nafsihi. Maka kekuatan jasmani tadi akan mengkhianati dirinya. Di saat benar-benar dirinya apa ini memerlukannya, ya, akan mengkhianatinya karena hatinya sangat-sangat lemah, walaupun Dilihat dari fisik, tubuhnya kuat. Fata'ammal, maka perhatikan. Kuwat abdani Faris Barum. Perhatikan kekuatan jasmani pasukan Persia dan Romawi. Ya, badannya besar-besar, kelihatannya kuat-kuat. Kaifa khonathum ahwaju ma kanu ilaiha, maka kekuatan mereka itu mengkhianati diri mereka di saat mereka sendiri membutuhkannya. Wa qahrahum ahlal iman bikuwati abdanihim wa qulubihim, maka kemudian pasukan Rum dan Persia itu dikalahkan oleh ahlul iman dengan kekuatan jasmani dan hati-hati mereka. Ya, kaum mukminin jasmaninya kuat, hatinya pun kuat. Sementara Rum, Faris, ya, walaupun tubuh mereka kekar-kekar, kuat-kuat, tapi hati mereka sangat lemah sehingga mudah untuk dikalahkan oleh ahlul iman. Wa minha, di antaranya pula pengaruh buruk dari perbuatan maksiat, hirmanu ta'ah, terhalangi atau tercegah dari ketaatan. Nah, yang seharusnya yang dilakukan itu ketaatan, terhalangi karena diganti dengan maksiat. Beliau mengatakan, "Falau lam yakun lidzambi uqubatan illa annahu yasuddu an tu'ati taqud badaluh." Andaikan ya bagi dosa itu tidak ada hukuman, ya, melainkan akan menghalanginya dari ketaatan yang menempati posisi dosa tersebut. Ya, seharusnya ketaatan dilakukan tapi terganti dengan maksiat. Jadi kalau sudah maksiat dilakukan akan menyingkir ketaatan. Wa yaqta'u tariqu ta'atin ukhra, dan kemudian akan terputus atau menghalangi datangnya ketaatan yang berikutnya. Wa yanqati 'alaihi bidzambi tariqun salisah, dan demikian yang pula yang ketiga akan terhalangi pula adanya perbuatan maksiat. Tsumma rabi'atan wa halumma jarra, kemudian yang keempat dan seterusnya. Ya, tergantikan. Seharusnya yang dilakukan, yang dikerjakan ketaatan, tetapi justru kemaksiatan, dosa-dosa yang dilakukan. Karena dia terhalangi untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqati 'alaihi bidzambi ta'atun katsiratun, sehingga akan terhalangi, akan terputus darinya akibat dosa dari ketaatan-ketaatan yang banyak. Sehingga bukan hanya satu ketaatan saja yang tidak dikerjakan, tapi banyak ketaatan yang kemudian tidak dikerjakan diganti dengan perbuatan maksiat. Wa kullu wahidatin minha khairun lahu min ad-dunya wa ma 'alaiha. Padahal kalau dia mampu atau bisa melakukan satu saja kebaikan atau ketaatan, itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun dia terhalangi untuk melakukan ketaatan-ketaatan tadi, justru yang dilaksanakan dan dikerjakan adalah perbuatan maksiat. Naam, kalau kita mendapati hati kita seperti ini, maka segera kita bertaubat, segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan hati itu lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lunakkan hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyenangkan hati. Ya, segera kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza karujulin akala aklatan. Aw jabat lahu mardatan tawilatan man'athu an iddati aklatin atyabu minha. Ini seperti seseorang yang dia memakan suatu makanan atau satu makanan yang dengan makanan tersebut menyebabkan sakit yang lama. Umpamanya dia sudah diwanti-wanti jangan makan sambal karena salah satu pencernaannya sudah tidak bisa menerima sambal. Padahal sebenarnya dia kalau tidak ada sambalnya, ya tidak ada selera untuk makan. Makanlah dia. Nah, setelah makan menyebabkan sakit yang panjang. Nah, sehingga dengan sakitnya tadi yang lama menyebabkan tercegah dia untuk memakan makanan yang lebih enak dari makanan tadi karena sakit. Mau makan donat sudah tidak bisa, makan yang lain tidak bisa, sakit gara-gara sambal tadi. Ya, ada makanan apa, nasi kuning atau apa yang enak, tidak bisa, sakit, bahkan bisa tidak enak makanan itu. Apa penyebabnya? Karena dia salah makan sehingga menyebabkan dia terhalang untuk bisa mencicipi makanan yang lain. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Wa minha, di antaranya pula pengaruh buruk dari perbuatan maksiat, annal ma'asi tuksirul umur. Bahwasanya maksiat itu bisa memperpendek umur. Wa tamhaku barakatahu wa la budda, dan akan menghapuskan berkah. Ya, kebaikan dari umur. wala budda. Dan itu mesti. Fa innal birra kama yazidu fil umur wal fujur yuksirul umur. Sebagaimana kalau kebaikan, ya maksudnya kebaikan bagaimana akan menambah pada umur, ya sementara ya, perbuatan fajir, perbuatan buruk ini akan mengurangi umur. Akibat dari perbuatan maksiat. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadzal mawdi', dan manusia mereka berselisih dalam perkara ini, ya bertambah dan berkurangnya umur. Karena yang kita baca atau pelajari dalam hadis Arba'in Nawawi, ya, bahwa masing-masing manusia ini ketika diciptakan dalam rahimnya, maka sudah ditentukan diantaranya umurnya, ajalnya. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Wa faqalat ta'ifatun, maka ada satu ta'ifah berkata, nuksanu umuril asi huwa dhihabu barakatih, barakati umrih. Wa muhiqquha alaih. Kelompok yang pertama mengatakan kurangnya, berkurangnya umur dari pelaku maksiat yaitu hilangnya berkah umurnya dan terhapusnya. Ya, enggak ada keberkahan umurnya. Berarti umurnya tetap tapi keberkahan umurnya tidak ada. Hilang berkahnya. Wa hadza haqqun, dan ini hak. Wa huwa ba'du ta'thiril ma'asi, ini sebagian pengaruh maksiat. Ini diantara yang menafsirkan bahwa umurnya berkurang, yang dimaksud berkurang adalah berkahnya. Berarti tidak adanya ketaatan kepada Allah, dia terjatuh dalam perbuatan maksiat walaupun umurnya masih ada. Wa qalat ta'ifatun, namun ada yang lain pula mengatakan bal tangkusuhu haqiqatan, bahkan akibat dari perbuatan maksiat itu benar-benar akan mengurangi umur. Kama tangkus rizq, sebagaimana berkurangnya rezeki. Faja'alallahu subhanahu lil barakati fi rizqi asbaban kathiratan taksurhu wa taziduhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan barokah di dalam rezeki dengan sebab-sebab yang banyak, ya, sehingga bisa bertambah dan semakin banyak. Walil barakati fil umur asbaban tuksiruhu taksuruhu wa taziduhu, sebagaimana pula berkah itu ada pada umur, ya, dengan sebab-sebab yang banyak yang bisa banyak dan bertambah umurnya. Qalu, mereka juga mengatakan wala yamtani ziyadatul umur bi asbabin kama yang kusubi asbabin, dan tidak mencegah untuk bertambahnya umur dengan beberapa sebab, sebagaimana juga berkurangnya dengan beberapa sebab. Ya, fal arzak wal ajal was saada was syaqawah was siha wal marad wal ghina wal faqr. Ya, seperti sebab-sebab bertambahnya rezeki, ajal, kebahagiaan, kesengsaraan, kesehatan, sakit, kaya, miskin. Wa in kanat bi qada'i rabb azza wa jal. Ya, sesuai dengan kehendak Allah azza wa jal. Wa waqti ma yasha'u bi asbabin ja'alha mujibatan limusabbabatiha muqtadiyatan laha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki dengan beberapa sebab jadi yang menjadikannya mengarah kepada yang terjadinya dengan sebab akibat. Wa qalat ta'ifatun, ada lagi yang mengatakan, ukhra ta'thirul ma'asi fi mahakkil umur innam huwa bi anna haqiqatal hayati hiya hayatul qalb. Maka yang lain pula mengatakan bahwa pengaruh maksiat akan mengurangi umur bahwa hakikat kehidupan itu adalah kehidupan hati. Ya, hakikat kehidupan, kehidupan hati. Walihada ja'alallahu subhanahu al-kafira maitan ghayra hayyin. Oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang kafir itu mati, tidak hidup. Apa maksudnya? Mati hatinya. Datang kebenaran, dianggap kebatilan. Kebatilan dianggap kebenaran. Ya, tidak bisa diterima oleh dia. Ini pertanda bahwa hatinya mati, walaupun badannya sehat, tapi hatinya mati. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amwatun ghairu ahya. Ya, mereka itu jadi bangkai, mati, tidak hidup. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-21. Sehingga kata beliau, fal hayatu fil haqiqati hayatul qalb. Maka yang namanya kehidupan pada hakikatnya kehidupan hati. Wa umrul insani muddat hayatih, sementara umur manusia ya selama hatinya itu hidup. Nah, berarti kalau kelihatannya dia hidup tapi hatinya mati, ya di sini dianggap mati karena hakikat kehidupan itu ya kehidupan hati. Falaisa umruhu illa awqatun hayatuhu billah. Maka tidak ada umur bagi dia kecuali ya pada waktu-waktu kehidupannya dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, lagi hidup hatinya. Fatilka sa'atu umrih, maka itulah hakikat waktu-waktu umurnya. Fal birri wat taqwa wat ta'ah tazidu fi haya fi hadhil awqati allati hiya haqiqatu umrih wala umru lahu siwaha. Maka kebaikan, ketakwaan dan ketaatan itu akan semakin menambah kehidupan hatinya ya, di waktu-waktu ini. Dan itulah merupakan hakikat umurnya. Dan tidak ada lagi umur baginya selainnya. Nah, maka orang-orang yang menolak kebenaran, ya, maka kita khawatirkan, ya, hati mereka imma marad wa imma mayit. Bisa saja hati mereka lagi berpenyakit atau hati mereka lagi sudah mati. Sehingga yang kebenaran itu tampak batil, yang batil tampak kebenaran. Wabil jumlah, secara jumlah atau secara umum, fal abdu idza a'rada an anillah wastaghalla bil ma'asi da'at alaihi ayyam hayatihi al haqiqah. Maka seorang hamba yang dia berpaling dari Allah, dari mengingat Allah, dan dia menyibukkan diri dengan maksiat-maksiat, maka hilanglah padanya hari-hari kehidupannya, ya, hari-hari kehidupan yang hakiki. Allati yajidu ghibba idaatiha yawma yaqul ya laitani qaddamtu li hayati, yang dia mendapatinya pada saat menyanyiakan pada hari dia mengatakan alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan dalam kehidupanku, menyesal sudah. Al-Fajr ayat 24. Fala yakhlu imma ayyakuna lahum adalik tatlu ila masalihi adunyawiyah wal-ukhrawiyah awla. Maka tidak lepas atau tidak sepi atau tidak lepas, bisa jadi mereka menghendaki kepada maslahat duniawiyah dan ukhrawiyah atau tidak. Fa'ilam yakun lahu tattali'u ila dhalik faqad du'a alaihi umruhu kulluh. Maka jika dia tidak punya kehendak atau keinginan untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, maka sungguh dia telah menyanyiakan umurnya seluruhnya. Wa dhahabat hayatuhu batilan, maka akan hilang kehidupannya sia-sia. Ya. Wa in kana lahu tattaliu ila dhalik talat alaihi tariq bisababil awaik wa tasarat alaihi asbabal khair bihasbi istighalihi biaddadiha wa dhalika nuqsan hakiki min umrih. Namun kalau dia ada keinginan, ya, untuk bisa memperbaiki kehidupannya, namun di sana dia akan mendapat rintangan awaik, dan kemudian dia akan susah untuk bisa mendapatkan sebab-sebab kebaikan, ya, disebabkan karena dia pun sibuk dengan lawannya, yaitu maksiat. Ya, maka kalau sudah seperti ini, inilah hakikat kurangnya dalam umur dia. Wasirul masalah anna umrul insan muddat hayatih, bahwa umur manusia itu selama hidupnya. Wala hayata lahu illa bi iqbali ala rabbih, maka tidak ada kehidupan baginya kecuali dengan menghadapkan dirinya kepada Rabbnya. Ya, hati yang hidup tadi. Wa tanaum bi hubbih, dan merasa nikmat dengan mencinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrih, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa isari mardhatih, dan mengutamakan keridhaan-keridhaan Rabbnya. Ini menunjukkan hati yang hidup. Namun kalau dalam kehidupannya penuh dengan maksiat, penuh dengan kemungkaran, naam, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka telah mati. Hal ini pun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dunka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapati kehidupan yang sempit. Ya, di saat mereka mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa meminta balasan, hanya meminta bahwa mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kenikmatan tadi lewat begitu saja, naam, tanpa mereka menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, amal perbuatan mereka. Fala yalumanna ila nafsah, maka jangan mencela siapa-siapa, cela diri sendiri. Di saat mereka nantinya pada yaumul qiyamah mendapatkan hasil yang buruk atau tidak seperti sangkaan mereka, maka jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Ya, mengapa mereka tidak mengerjakan amal soleh, tidak mengerjakan kebaikan-kebaikan di masa hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.